Ada Ramayana, ada MDH Soteng, juga ada Laskar Stres, SNP Indonesia, Tasya Rosmala, New Palapan. Seorang anak yang malas di sisa.